الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Telah disebutkan dalam kajian lalu bahwa kesalahan dalam mengumpulkan dan menilai data atau menyimpulkan informasi yang masuk kepadanya akan menyulitkan kita untuk mengetahui secara benar atau mengidentifikasi suatu permasalahan, suatu kasus atau pelaku kemungkaran, pelaku kerusakan, dan berujung tidak sampainya kita kepada makhraj atau solusi jalan keluar dari problem yang kita hadapi. Hal ini dapat diperparah bukan hanya sekadar kesalahan mengumpulkan data, tetapi adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadinya atau komunitasnya atau organisasinya atau politiknya membawa informasi-informasi yang salah dan sengaja informasi dan data tersebut diputarbalikkan, sehingga semakin jauh upaya kita untuk mengenali suatu permasalahan secara baik dan benar sesuai dengan hakikatnya. Salah satu contoh dalam permasalahan ini, melengkapi beberapa contoh yang telah lalu, adalah penilaian yang salah terhadap seorang atau salah satu sosok ulama umat yang dikenal tidak hanya sekadar keluasan ilmunya dan tingkat peribadatannya, tetapi juga dikenal sebagai seorang sosok ulama yang peduli kepada umat, peduli kepada perjuangan umat, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, yang hidup hampir 8 abad yang lalu, rahimahullahu ta'ala, sering dituduh dan disebarkan isu-isu negatif tentang beliau. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam yang sering atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah, pada hari-hari ini terkhusus di negeri kita di Indonesia, beliau tertuduh sebagai sosok atau tokoh yang menyerukan perlawanan kepada pemerintah yang sah, menyerukan kepada al-khuruj, penentangan atau pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Hal ini sebagaimana telah diisyaratkan tadi bisa disebabkan karena kesalahan dalam mengumpulkan data, sehingga salah di dalam mengenali beliau, salah dalam menyimpulkan tentang akidah dan prinsip beliau Ibnu Taimiyah, atau kemungkinan kedua, dan ini yang lebih parah dan harus diwaspadai oleh semua pihak, adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan, yang merasa terusik dengan dakwah dan keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terusik kepentingannya. Kalau ilmu yang beliau sebarkan dan akidah yang beliau tuliskan di tengah-tengah umat ini diajarkan kepada umat tersebar, akan mengganggu kepentingan-kepentingan ekonominya atau kepentingan politiknya ataukah kepentingan pamornya di tengah masyarakat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menulis banyak karya yang sebenarnya melalui karya-karya beliau itu bisa dipelajari dengan seksama, sportif, adil, disertai dengan niat yang tulus untuk mencari solusi, bukan mencari-cari kesempatan untuk memojokkan beliau rahimahullahu taala. Ini akan menyulitkan kita dan bangsa ini, kaum muslimin di negeri ini, untuk sampai kepada solusi keluar dari problem radikalisme dan terorisme. Dalam kesempatan ini kita ingin membacakan sekelumit tulisan beliau, yang kebetulan yang akan kita bacakan ini dari salah satu karya beliau yang sangat agung, yaitu Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah pada jilid yang ketiga beliau menyebutkan tentang manhaj ahli sunnah dalam menyikapi waliul amr, dalam menyikapi pemerintah yang sah. Sebelum saya membacakan ini, penting juga sedikit diingatkan, kalau ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam menyerukan perlawanan kepada pemerintah, perlu diketahui bahwa perlawanan yang Syekhul Islam serukan dan terwujud dalam bentuk al-jihadu fi sabilillah itu adalah melawan pemerintah yang berkuasa dari pemerintah penjajah Tatar, atau kata orang kita di Indonesia Tartar, dari Mongol. Pada saat itu Mongol atau At-Tatar dengan kekuatannya yang cukup besar berhasil menguasai daerah kaum muslimin dan menjajahnya, sehingga mereka menjadi pemerintah saat itu, seperti pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Tidak ada pemerintah waktu itu di masa penjajahan kecuali pemerintah Hindia Belanda yang kemudian di Indonesia ini diserukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa, penjajah kafir Hindia Belanda yang berkuasa di negeri Indonesia di mayoritas daerahnya, seruan perlawanan di berbagai wilayah. Ada yang murni perjuangan rakyat, ada yang di sana ada seruan beberapa ulama atau tokoh-tokoh agama. Bagaimana juga di zaman ini ada beberapa ormas yang mengklaim bahwa kamilah yang dahulu memfatwakan perlawanan kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan ini sah-sah saja dan justru terpuji melawan pemerintah penjajah yang berkuasa dari negeri kafir. Tatar telah melakukan kezaliman, pembunuhan terhadap sejumlah besar kaum muslimin. Kala itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membangkitkan semangat perlawanan kepada penguasa Tatar bersama para ulama yang lainnya, dan Syekhul Islam menyerukan jihad tetap bersama pemerintah kaum muslimin sebelumnya, sebelum dikalahkan oleh Tatar, menyerukan jihad bersama waliul amr, bukan kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah jihad, bukan. Nah, sekarang kita ingin sedikit mengetahui bagaimana sih akidah Syekhul Islam, ideologi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait atau menyikapi pemerintah muslim yang sah, yang berkuasa, pemerintah muslim. Di dalam kitab Minhajus Sunnah tersebut beliau mengatakan, walihada kanal masyhur min madhhabi ahli sunnah annahum la yarawna al-khuruj 'ala al-a'imma wa qitalahum bis-sayf wa in kana fihim dhulmun kama dallat 'ala dhalika al-ahadith as-sahihah al-mustafidah 'anil nabiy sallallahu 'alaihi wasallam. Oleh karena itu, madhab yang masyhur yang telah tersebar dan terkenal dari madhab ahli sunnah, Syekhul Islam bagian daripada ahli sunnah yang mengajak kepada manhaj atau metode dan pola pemikiran salaf, sehingga Syekhul Islam adalah seorang salafi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya dalam mazhab ahli sunnah yang sudah masyhur terkenal adalah mereka melarang pemberontakan atau penentangan kepada pemerintah, dan ahli sunnah dalam mazhabnya yang masyhur, dalam ideologinya dan manhajnya yang terkenal itu melarang memerangi pemerintah dengan senjata, walaupun didapati pada pemerintah tersebut kezaliman. Kezaliman itu ketidakadilan kalau di zaman ini, korup. Tersebarnya nepotisme di kalangan pemerintah. KKN kata orang sekarang, otoriter, berbagai nama Ini yang dicakup dengan kalimat zulm. Walaupun kenyataannya pemerintah tersebut didapati pada mereka kezaliman, tetap ahlus sunnah, yakni salafi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah melarang untuk memberontak atau menentang, apalagi memerangi dengan senjata pemerintah tersebut. Hal ini sebagaimana telah ditunjukkan oleh berbagai hadis-hadis yang sahih yang sudah berjumlah banyak tersebar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik pola dan manhaj atau metode pikir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah menyebutkan akidah, setelah menyebutkan prinsipnya, menyebutkan dalil, bukan logika. Bukan menurut hemat saya dan hemat fulan. Langsung merujuk kepada dalil. Kemudian beliau mulai menyebutkan beberapa dalil terkait masalah ini. Antara lain, beliau melanjutkan, wa fi sahihi Muslim an ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam kitab Sahih Muslim sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Ummi Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berkata, sayakunu umara fata'rifuna wa tunkirun, faman 'arafa bari'a wa man ankara salima, walakin man radhiya wa taba' qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu. Mungkin terbilangnya dibaca la ma sallau, dari kalimat salla. Rasulullah berkata, akan muncul penguasa-penguasa yang kalian melihat, mendapati dari mereka perkara-perkara yang baik, dan kalian juga mendapatkan, melihat pada mereka, pada penguasa tersebut, perkara-perkara mungkar. Faman arafa bari'a, barang siapa yang telah mengetahui kemungkaran tersebut dengan benar, tidak termakan syubhat, benar-benar tahu itu adalah sebuah kemungkaran, sungguh dia telah bari'a, terlepas diri dari dosa dan kemungkinan uqubah, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ankara salima, dan barang siapa yang mencoba mengingkarinya, sungguh dia telah terselamatkan dari kemungkaran tersebut. Walakin man radhiya wa taba, tetapi orang yang akan terkenai dosanya dan balasannya adalah barang siapa yang mengikuti penguasa tersebut dalam kemungkarannya dan ridha terhadap kemungkaran tersebut. Melihat atau mendengar berita ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, berita yang berasal dan bersumber dari wahyu, bukan ramalan dari Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat bertanya, qalu afala nuqatiluhum ya Rasul, afala nuqatiluhum, bolehkah bagi kami untuk memerangi mereka, pemerintah yang seperti ini kondisinya, melakukan kemungkaran-kemungkaran? Apa jawab Nabi? La ma sallau, jangan, enggak boleh memerangi mereka selama mereka masih menegakkan salat. Walhamdulillah, terkait pemerintah kita, kita masih meyakini pimpinan tertinggi negeri ini Muslim, masih menegakkan salat. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Terjadi beberapa kemungkaran-kemungkaran, kita tidak ridha terhadap kemungkaran-kemungkaran itu, dan kita tidak mengikuti atau ikut-ikutan melakukan kemungkaran tersebut. Namun menentang dalam perkara yang ma'ruf, apalagi memberontak, apalagi memerangi mereka dengan senjata, Rasulullah melarangnya. Kemudian Syekhul Islam memberikan keterangan. Kata beliau, "Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qitalihim ma'a ikhbarihi annahu ya'tuna umuran munkarah." Maka Rasulullah SAW dengan tegas melarang untuk memerangi mereka. Siapa mereka? Pemerintah yang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Rasulullah dengan tegas melarang untuk memerangi mereka bersama pemberitaan beliau bahwasanya pemerintah tersebut akan melakukan kemungkaran-kemungkaran, melakukan perkara-perkara yang mungkar. Fadalla ala annahu la yajuzu al-inkar alaihim bisayf kama yarahu man yuqatilu ulat al-amr min al-khawarij والزيرية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم. Tentu hal ini menunjukkan tentang dilarangnya, tidak bolehnya mengingkari mereka, mengingkari pemerintah yang melakukan kemungkaran dengan cara memerangi mereka dengan senjata, peledakan, penembakan kepada aparat pemerintah. Ini semua dalam pandangan Ibnu Taimiyah haram, berdasarkan hadis pertama yang tadi sudah beliau sebutkan. Tidak boleh memerangi mereka dengan senjata atau mengingkari kemungkaran. Perhatikan, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengangkat senjata. Sebagaimana hal ini, memerangi pemerintah dengan senjata, adalah pandangan pihak-pihak yang membolehkan memerangi pemerintah dengan senjata dari kalangan kelompok Khawarij. Berarti Syekhul Islam bukan Khawarij. Kedua, Wazaidiyah, salah satu kelompok dari kelompok-kelompok Syiah Zaidiyah, juga berakidah, berpandangan bolehnya memerangi atau mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan senjata. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Zaidiyah. Kenapa tidak disebutkan Ar-Rafidah, Al-Ismailiyah, dan yang lainnya? Padahal itu jelas-jelas lebih kaum Rafidah, Syiah Rafidah yang dianut oleh Iran, yang dianut oleh Khomeini, yang dianut oleh kelompok teror Hizbullah di Lebanon, yang dianut oleh kelompok Houthi di Yaman. Kalau mereka memang jelas-jelas dan terang-terangan dan terlalu sering melakukan pemberontakan dan pengkhianatan berdarah kepada kaum muslimin, sehingga yang itu gak perlu disebutkan. Yang disebutkan Zaidiyah, karena disebutkan oleh sebagian pihak bahwa kelompok Zaidiyah ini yang paling ringannya, yang paling moderat dari kelompok-kelompok Syiah. Bersama itu masih berkeyakinan, berakidah, bermanhaj bolehnya mengingkari kemungkaran yang dilakukan pemerintah dengan cara kekerasan, dengan cara mengangkat senjata atau pembunuhan dan seterusnya. Wal Mu'tazilah, dan juga kelompok Mu'tazilah. Jadi kalau disebut Mu'tazilah, jangan hanya kebayang bahwa ini adalah kelompok yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk dan mengingkari beberapa sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu salah satu dari penyimpangan Mu'tazilah. Tetapi penting diketahui bahwa Mu'tazilah juga salah satu kelompok takfir. Mu'tazilah salah satu kelompok yang berpaham terorisme. Salah satu paham mereka adalah membolehkan memberontak kepada pemerintah dengan senjata. Dan paham Mu'tazilah ini sekarang tersebar termasuk di negeri kita dan di beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan nama Islam, seperti UIN yang dulu namanya IAIN. Paham Mu'tazilah ini sudah ada di sana dan dipelajari, dan tidak sedikit mahasiswa serta dosen-dosen atau dekan-dekannya yang berpaham Mu'tazilah. Mereka memang liberal di satu sisi, tapi di sisi lain menganut paham ini tadi, penentangan secara terang-terangan dan membolehkan menggunakan kekerasan di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Wa ta'ifatin minal fuqaha wa ghairihim, dan sekelompok kecil dari kaum fuqaha ahli fikih yang membolehkan memerangi pemerintah dengan mengangkat senjata, sebagian fuqaha ahli fikih. Ini juga penting, tidak semua orang yang dikatakan faqih kemudian menjadi manhajnya lurus. Seorang yang dikatakan ahli fatwa, ahli ijtihad dalam masail fiqhiyah, dalam beberapa perkara-perkara fikih, kemudian dikatakan dia adalah seorang yang akidahnya benar dalam semua sisinya, tidak. Begitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan, kemudian beliau melanjutkan, wa fi as-sahihaini an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan di dalam kitab as-sahihain yaitu Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridainya, beliau berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha, sungguh kalian pasti kalian akan menyaksikan sepeninggalku nanti adanya perkara-perkara mungkar atau sikap mementingkan dirinya sendiri dalam urusan dunia. Qalu fama ta'muruna, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah atharatan, sikap mementingkan diri sendiri, rakus dalam perkara dunia, oportunis dalam urusan jabatan dan materi, itu adalah pada pemerintah-pemerintah, pada penguasa, bukan pada rakyat. Yang dimaksud atharatan di sini yang terjadi atau dilakukan oleh penguasa. Apa atharatan itu? Sikap mengedepankan diri sendiri dalam urusan materi atau dunia, jabatan dan yang lainnya. Ambisi dalam urusan dunia. Wa umuran tungkirunaha, dan pemerintah yang melakukan kemungkaran-kemungkaran yang kalian mengingkarinya. Enggak senang, tahu bahwa itu adalah mungkar, bukan samar-samar. Demikian Nabi menyatakan, tungkirunaha, yang antum mengingkarinya. Jadi bukan masih ada perdebatan ini mungkar ataukah tidak. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah perkara yang jelas-jelas mungkar. Qalu, mereka bertanya kepada Nabi, apa yang kau perintahkan kepada kami, kau nasihatkan kepada kami wahai Rasul, kalau mendapati seperti itu. Qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum, hendaknya kalian, kata Nabi, tunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas kalian, hak-hak pemerintah yang Allah wajibkan kepada kalian untuk ditunaikan. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, tunaikan hak-hak pemerintah yang diwajibkan atas kalian. Yaitu apa? As-sam'u wa ta'ah, untuk tetap mendengar dan taat patuh kepada pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Ini haknya pemerintah. Kedua, diantara hak pemerintah adalah diberikannya atau dinasehati, diberi masukan positif dengan cara yang baik, santun, ilmiah, dan tertutup. Itu hak pemerintah. Di antara hak pemerintah adalah kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Kebaikan pada pemerintahannya, pada pribadi-pribadinya. Tunaikan itu semua. Apa yang diminta oleh pemerintah dari berbagai hal yang mereka pandang baik dan tidak bertentangan dengan syariat, tunaikan. Dan kata Nabi, kalian memohon kepada Allah hak-hak yang itu untuk kalian. Terkait hak kalian, mintalah kepada Allah. Apa kata Syekhul Islam? Qala faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal umara yadhlimun wa yaf'aluna umuran munkara. Nabi telah mengabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa mereka berbuat kezaliman. Macam-macam kezalimannya. Kalau di zaman kita seperti apa? Yaitu tadi, korupsi, ya, tidak memberikan izin-izin tertentu secara zalim, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukannya, mengizinkan kemungkaran-kemungkaran terjadi dengan berbagai bentuknya, perjudian, riba, dan yang lainnya diizinkan oleh pemerintah. Wa umuran tungkiruna, kemudian wa yaf'aluna umuran munkara, dan mereka sendiri melakukan kemungkaran-kemungkaran, perkara-perkara mungkar. Wa ma'a hadza, namun bersama itu kata Syekhul Islam, umirna an nu'tiyahumul haqq alladhi lahum, kita diperintah yakni oleh Nabi untuk menunaikan hak-hak pemerintah. Dan kita diperintah pula untuk memohon hak-hak kita yang kita dizalimi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'dan fi akhdhil haqq bil qital. Rasulullah tidak mengizinkan untuk kita ini menuntut dan mengambil hak kita dengan cara memerangi pemerintah menggunakan kekerasan. Walam yurakhis fi tarkil haqq alladhi lahum, dan beliau juga tidak mengizinkan kepada kita untuk tidak menunaikan hak pemerintah. Antum lihat apa saja hak pemerintah yang sudah ditentukan, diwajibkan kepada masyarakat untuk ditunaikan. Apa saja selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Hak-hak pemerintah tadi ditunaikan. Dalam urusan kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungannya masing-masing pribadi dengan pemerintah, dengan negara, urusan termasuk yang sering dianggap sepele, urusan lalu lintas, berbagai ketentuan-ketentuan tunaikan. Rasulullah tidak mengizinkan untuk kita kemudian tidak memberikan dan tidak menunaikan hak pemerintah atas kita dengan alasan pemerintahnya zalim, pemerintahnya jahat, pemerintahnya korup, pemerintahnya melakukan kemungkaran. Enggak, Nabi enggak mengizinkan. Nabi hanya menjawab ketika ditanya, apa nasihatmu ya Rasulullah untuk kami? Apa yang kau perintahkan untuk kami ketika mendapati penguasa yang berbuat kemungkaran-kemungkaran tadi dan berbuat kezaliman? Qala tu'addun al-haqqalladhi 'alaikum. Itu saja jawaban Nabi. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Perhatikan nasihat seorang ulama besar Islam, Ibnu Taimiyah. Adakah sekarang ulama-ulama yang benar-benar bisa memberikan nasihat seperti ini? Justru yang kita dapati sekarang adalah provokasi. Justru yang kita dapati adalah tokoh-tokoh yang diulamakan berfatwa sesuai dengan kepentingannya, berwarna-warni, berubah-rubah fatwanya sesuai dengan apa yang mencocoki hawa nafsunya dan kepentingannya. Syekhul Islam menasehati umat dengan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi sahihaini an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam kitab As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai keduanya, bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir 'alaihi fa innahu man faraqal jama'ata shibra famata illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mendapati pada penguasanya sebuah perkara yang dia membencinya, benci karena memang syariat ternyata melarang apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi, kebijakannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu sebagai muslim tidak menyukainya, tidak ridho. Lalu apa jawabannya, kata Nabi? Bagaimana bimbingannya? Qala falyasbir alaih. Hendaknya dia sabar. Artinya apa? Tidak menentang, tidak memberontak, tidak menggunakan kekerasan atau cara-cara anarkis, tidak kemudian memprovokasi umat untuk membenci pemerintahnya. Tidak. Qala Nabi an-Nabi alaihi salatu wasalam falyasbir alaih. Hendaknya dia sabar kepada pemerintahnya tadi terhadap sikap-sikapnya. Karena kata Nabi, barang siapa yang menentang pemerintahnya, keluar dari sikap patuh kepada pemerintahnya sejengkal, ya, maka kemudian dia mati, sungguh kematiannya berada di atas kondisi jahiliyah, yakni seperti sikap-sikap jahiliyah yang tidak pernah mau taat kepada penguasanya. Waqad taqaddam qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah berlalu kata Syekhul Islam dalam penjelasan-penjelasan beliau sebelum ini, lamma dzakara annahum, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya para pemerintah tadi, la yahtaduna bihadyihi wa la yastannuna bi sunnatihi, bahwasanya mereka tidak akan menjadikan petunjuk Nabi sebagai petunjuk dan pedoman hidup pemerintahannya, dan tidak pula mereka mengikuti prinsip-prinsip Rasulullah dalam mengatur pemerintahannya. Luar biasa. Berarti tidak menerapkan syariat Islam. Kalau tidak menjadikan sunnah Nabi, prinsip-prinsip Nabi, petunjuk-petunjuk dan bimbingannya dalam mengatur pemerintahnya dan membimbing atau menghadapi masyarakatnya. Berarti luar biasa ini, kemungkaran yang sangat besar. Qala Hudzaifah. Syekhul Islam melanjutkan, Hudzaifah sahabat Nabi berkata, "Kaifa asna' ya Rasulullah?" Bagaimana atau apa yang akan aku lakukan menyikapi kondisi ini wahai Nabi, in adraktu dzalik, jika aku menemui keadaan tersebut. Qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fasma' wa athi'. Hendaknya engkau tetap taat dan patuh, ya, kepada pemerintah walaupun pemerintah itu mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, tetap engkau mendengar dan patuh kepada pemerintahmu. Apa kata Syekhul Islam? Kata beliau, fahada amrun bitta'ah ma'a zulmil amir. Maka perhatikan, ini adalah perintah dari Nabi untuk tetap taat kepada penguasa bersama kezaliman sang penguasa, bersama kejahatan sang penguasa. Nabi tetap memerintahkan untuk mendengar dan patuh kepada pemerintahnya. Qala rahimahullah wa taqaddam qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah berlalu pula penyebutan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man waliya alaihi walin faraahu yati syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma yati min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan an ta'ah. Nabi berkata, dan ini telah berlalu kata Syekhul Islam penyebutan hadis ini, barang siapa yang telah berkuasa seorang penguasa atasnya, yani atas sebuah masyarakat, atas pribadi, faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, kemudian dia mendapati penguasanya tadi melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, hendaknya dia tidak suka dan benci kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa tadi. Naam, kita sangat tidak suka, sakit hati ketika diizinkan ritual-ritual adat yang beraroma kesyirikan, yang menentang sunnah Nabi, dihidupkan dengan alasan menghidupkan lini pariwisata yang mendatangkan devisa yang sangat besar. Kita tidak rela, kita tidak suka diizinkannya lembaga-lembaga ribawi. Kita tidak rela berbagai kemungkaran itu. Naam, kita tidak rela. Barakallahu fikum. Tetapi Rasulullah melanjutkan, wala yanzi'anna yadan an ta'ah. Tapi kata Nabi, jangan sekali-kali dia mencabut sikap patuh dan taatnya kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Tetap. Tidak kemudian, enggak, saya enggak mau taat dalam perkara ini karena pemerintahnya melakukan kemungkaran. Ya akhi, ini diatur oleh pemerintah bahwa antum harus memiliki surat-surat ini. Enggak, terserah, saya enggak mau patuh karena pemerintahnya mengizinkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak, enggak boleh. Dosa kita, haram hukumnya. Nah, kemudian Syekhul Islam memberi penjelasan dan komentar tentang hadis yang terakhir ini. Wahada nahyun anil khuruj anis sultan wa in asa. Dan hadis ini ada penjelasan larangan, yakni dari Rasul, untuk keluar dari sikap taat dan patuh kepada pemerintahnya, melarang memberontak atau menentang pemerintahnya walaupun pemerintah itu bermaksiat atau berbuat kemungkaran. Kita lanjutkan dalam majlis berikutnya biidznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.